surma tera kair machave aashiq teri akhin chave surma tera kair machave aashiq teri akhin chave choti da dil paata paave aunda janda takda jave husna di sarkaar dilanu lutdi jave husna di sarkaar dilanu lutdi jave husna di sarkaar dilanu lutdi jave main dilan te paunde dora pehla paavan bankir mora rab jaan ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਝੁਕਦੀ ਜਾ।